sana sambil disumpah mekar sepanggilan kulo sumadang di mata dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال ونعوذ بالله من أهوال أهل الضلال ونصلي ونسلم ونبارك ونعتم على حبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا سيدنا ومولانا محمد أصلي الجمال ومنبع الكمال ومستودع الجلال وعلى آله وصحبه بالغدو والآصال أما بعد حضرة المحترمين para masyayikh, para kiai, para habaib, para sepuh-sepuh, wabil khusus sahibul mahad, ingkang estu kawula takdimi, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya dalam TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah pengawasan dalam rangka Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus milad kedua pondok pesantren PPAI Al-Insaniyah ingkang mapan wonten Jalan Adi Sucipto Adi Jalan Adi Utomo endas menutupi kok lahir Adi Rejo Kepanjen Malang, salam satu jiwa kira ngalam. Bapak Ibu rahimakumullah, kebetulan HP wae HP mau crossing gaya. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah sepanjang jalan kenangan rahimahullah. Iki yo kabeh iki. Sing mburi mriko nggih, krungu kuwi. Krungu mboten sing mburi. Wong aku tampan sing mburi sing gak sing arep goblok. Berbahagia sekali malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir di tempat yang baik, di acara yang baik, dan ketemu dengan orang-orang yang baik. Selesai pengajian, insya Allah menghasilkan sesuatu yang baik. Amin. Kula yakin sedaya ingkang rawuh menika insya Allah kepetang tiyang ingkang sae. Amin. Apa ciri dan karakteristik orang yang baik? Orang yang baik itu biasanya mempunyai hati yang baik. Orang yang jelek biasanya hatinya jelek. Ciri orang yang baik, senang mendatangi tempat-tempat yang baik, nyaman ketemu-ketemu dengan orang yang baik. Pengajian dianggap baik, maka mau datang. Dan pengen-pengen yang lama, tidak pengen segera rampung. Niku jenenge ati sing waras. Wong elek niku atine elek. Ora seneng nglakoni perkara sing apik, senengane nglakoni sing elek. Lah ana perkara sing apik pengen cepat-cepat rampung. Niku jenenge ati sing lara. Tak takon tiyang kepanjen, kira-kira atimu waras napa lara? Waras napa lara? Kula wingi ketemu wong kentir, kula takoni jawabane nggih waras. Tegese napa ora ana wong kentir ngaku. Ja, waras tenan apa ora kula takoni. Ibu, salat niku sae napa awon? Yen pas salat niku jenengan pengen sing suwe napa pengen cepet-cepet rampung? suwe napa cepat-cepat rampung. Sing jawab sing suwe niku Tony Boster, waton muni ndobose banter. Becak tanpa pir, waton jeplak tanpa mitik. Ban becak tanpa pelek, waton jeplak ra nganggo utek. Gajah diblangkoni ora seger. Pondasi gede banget sih. Koyo ngawur, gajah diblangkoni kaya Gus Miftah. Apa bedanya Gus Miftah karo gajah? Beda, gajah kan dasi ono belalene, Gus Miftah belalene ono dasi. Gus Miftah belalene ono dasi. Ning rum teko wedangi. Wayai, wayai. Wayai, dari rum teko wayai. Panitiane mau mendasi. Wes tak wes ana to. Eh? Wes sangkep wes aku durung. Wanen kowe to. Salat sae tapi awake dhewe pengin cepet-cepet rampung. Mila napa kul wallahu ahad niku dipun wastani surat Al-Ikhlas. Soale tiyang kepanjen paling ikhlas yen imame maca kul hu. Ning kula tau diapusi teng Cilacap. Traweh bab Fatihah sing diwaca waduha. Ah kula lak bengok. Wong kula biasane bab Fatihah niku sing tak waca kul hu karo salamun niki waduha. Ah kula mbaten waduh rambune kapan. Ternyata kula diapusi karo imam. Sing diwaca waduh ora namung rong ayat tok. Bismillahirrahmanirrahim. Waduha wal laili idza sajja Allahu akbar. Langsung kula bengok. Cocok. Berarti atine lara. Salat tapi pengen cepet-cepet rampung. Bu. Nggih, kok lanang dhisik. Heh, kok lanang jawab. Bagi khusuk apa ngantuk, Dul? Kayane mantuk-mantuk koyo paham-paham mobilno produksi air mineral sae. Cici-cici. Dibuja durung. Dibuja durung. Wis dibuja. Aku pamane iki kok ya panji. Sing ngedok matane kataras kok. Kuwi dibuja lho. Kuwi yo maklum rupamu pas-pasan kok. Iki calon iki petugas nopo ya? Bajine ireng-ireng kaya limbat iki. Kuwi dhewe apa? Oh, satgas, satgas nopo? Satgas Andi Janda. Satgas Andi Janda. Janda semakin di depan. Nah, kalau janda semakin menyenangkan, maka perawan siap-siap tidak laku. Kula rapi karo rondo wae. Kula rapi karo rondo. Aja seliti barang numpak jaran ra perlu diajari mlayu dhewe. Ya semoga-moga kowe mulai pengajian langsung rapi. Amin. Rondo anak 15. Bapak dijawab. Khotbah Jumat niku sae napa awon? Yen pas rungokke khotbah niku jenengan biasane dirungokke tenanan apa ditinggal turu? Ditinggal turu. Berarti atimu waras apa lara? Cangkemmu kok waras lara kanjeng. Ana khotbah Jumat api-api kok ditinggal turu. Mila lak kula takoni kali santri kula, apakah obat tidur yang paling mustajab? Obat tidur yang paling mustajab adalah khotbah Jumat. Bila kau jadu niki jenengan sender-sender teng tembok waktu niku ngaji kok rumangsa ngantuk mangkat blas ki wong niku nikmat seneng iso tiang listrik turu wali paling mudar kesat prum. Ayo aku ngaji kowe turu ra apa-apa mung jenengan tak kandhani annaumu akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Mila kok kula ngaji jenengan tepet pekok jenengan ngantuk kula curiga jangan-jangan pengen cepet-cepet mati. Tidak akan jadi satu ganteng-ganteng yang uang gula ngantuk kita. Lah uang gantengnya ngantuk kita elek. Apa bener rupamu elek ngantuk? Elek banget. Kalau ganteng ngantre kita elek, aku mending mau merongos ngantuk. Ini sih ngantuk di sini. Gedang tutup dipangan ular, wong sing ngantuk mangap lengiler. Gedang tutup mateng saat cengkeh, wong sing ngantuk lambini. Kamu mau apa itu? Salam dari Muhammad. Ibu, poso kali bojone niku sae apa awon? Jenengan teng dalem kali bojone poso apa mboten? Berarti atimu waras apa loro? Isine ya waras. Loro tak kandhani. Loro. Kalau bojone boso apa malah ra boso. Jenengan iki lucu kalau bojone ora boso kalau bakul bakso boso. Kalau bojone ayo Pak Madian, kalau bakul bakso Pak kula tumbas. Pertanyaan kula kalau bojone ora boso kok kalau bakul bakso boso. Ki jenengan diweleh napa kalau bakul bakso? Pentol. Apa pentole bojomu kurang gede? Loro. Iki panitiane ya loro. Aja mae dicuku wedang kok kiyaine ora. Loro. Kan aku haus. Proses mbak umur. Pengajian persiapan sebulan wedang telat. Begitu daripada kang motong ngene kene mbok golek wedang dul. Oh, teko. Wih, dagak malu-malu rambutmu godong, rambut apa? Madan-madan ini. Ini lah ganteng kaya aku. Jelai. Salam Nabi Muhammad. Milo, merkawai dewe di rumah saniat ini loro. Dalu menika sami rawuh hadir wonten pengajian ketemu kali ulama lan kiai. Soale Kanjeng Nabi dawuh alaikum bi mujalasatil ulama. He wong kepanjen becik munggo sira kabeh ketemu majelis taklim kali para kiai lan ulama. Mila ketemu ulama niku miturut kula hukume wajib ngaji duwe kiai niku hukume wajib. Mila dipun ngendikaaken al ilmu bila syaikhin fa syaikhu syaitan, ilmu tanpa guru gurune setan. Salam mila guru gurune mbah ni setan. Terus sampai wae rasa baper. Di ngono kiai ngambek. Wis rasa merengut wong iki guru ya Pak Enek apa meneh merengut. Apa meneh? Oh to. Sibar muloro kaya wadis sih. Lah kok ini gitu. Ya boleh kok ini wairah satu-satu. Sibar mulu apa? Apa? Abil. Kok babi sih? Dia bisa muloro. Tereng ya Allah. Sejumlah-jumlahnya kamu pasti akan berakhir. Amin. Nah iya tak? Di mana berakhirnya? Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, ya minimal di pemakaman. Orang jomblo itu pasti akan berakhir. Kalau tidak di jalur kuning, minimal di bendera kuning. Umum kena masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia dengan kejombloannya. Saudara Abil ya. Memang bil bilgon musunah serano bedane karo kan amung nguyuh tok mulai api langsung nyanyi lagu ni Gustur uripe ayem ngomong so aman dunungi rasa ondo yen iman sabar narimo najan pas-pasan kemasan randu ikucu iso sabunan. Nah. Bolong matamu bosok sampai di akan datang satu saat kamu akan ditemukan dengan orang yang tepat yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Nah, oh nabi sampai baik kamu kalau diberi dasar kamu jomblo kamu jawab sorry aku jomblo bukan karena aku gak laku tapi memang karena gak ada yang tahu. Nah, gue malu pak kiai orang sabar. Tentang teori ini gitu loh, anak Nabi Adam ini sih ganteng rupanya malah bujune elek. Lah sih elek rupanya malah bujune ayu. Milo abil kan rupamu elek, ada. Insya Allah sih sebujumu remuk ayu piye. Gue mau ngeliat pak Jomingkat nanti kau pilih ketol, ada. Ini rasa ngompol nopi. Alaikum bimujalasatil ulama. Rumangsani ati biloro kudu ketemu kali ulama. Rumangsani ati bisalah kudu ketemu kali wong saleh. Aku langsung yes. Berakhir sudah penderitaan. Kalau sono ini so kau kan dan aku beladok cangkemen. Nah jadi mudah-mudahan aku masih umur kalau satu yang mati gue udah diri puluh gue ini kira apa sama ngerti ya nono dosen ketarik kalau Allah tak pamer ini raih mobil malam ini nabil wajah abil wajah ini mau saya viralkan nah, supaya dia terlihat para janda-janda. Di sana banyak di BCS sih. Apa ibalisan para janda seksi. Iya. Sama tiba ya payu eh. Tapi ya kira tadi ini kira tadi ini. Men aku di kawal lagi kedua jumlah jelek. Saya ingin dia nak sini ini putih lagi. Jenemu siapa bro? Jenemu siapa? Dendi. Wah kok jenemu wampir namanya rumah mono. Dendi kasih ini putihnya. Ini gara-gara nguyuk nih sok tiang listrik. Orang cewa malah betul-betulnya tiang listrik. Delalah ngetromper. Akhirnya ireng ini dia kan. Dendi sini kita tambah ilang Irma. Irengnya Masya Allah. Pak ngopi suguhane akhir. Sopong ngopi dilacur barang. Ya Allah sami deh. Pertanyaan tapi ini matanya kena pian. Tapi kok ini kutang mau kamu tenapi. Tak percaya suntak nih raimu. Kalau ini tipi sama ngerti sama sianida nih barang. Tapi Dendi kali sama yang mau abu ini sianida. Komunitas sianida siap nikahi janda. Iya. Sesuk bocah-bocah hadron iki to, aku mlebu surga awakmu ngawal. Amin. Amin. Nek yo aku kelon karo bidadari awakku hadron mantap. Sapa-sapa. Padha bocah-bocah bangsa kuwi sok ojo sih. Iki pengen iki apa iki? Apa iki mau? Sagas iki lho waduh, aku sok mlebu surga iki main. Jadi aku mlebu surga, sak durunge mlebu surga, surga ini wis disurvei karo Satgas. Dipapake surga ini wis bener, bidadari ini wis komplit. Ah, aku mlebu. Begitu aku mlebu Satgas ini balik neraka meneh. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka dikatakan alaikum bimujalasatil ulama, kudu ketemu karo ulama. Maka Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan di dalam syairnya, "Uhibbu sholihina wa lastu minhum, la'alli an anala bihim sabaah." Apa kata Imam Syafi'i? saya bukan merupakan bagian orang soleh. Kalau di kaca Pak Roni, bukan cuma melu-melu sementara orang soleh. Mohon Roni. Lagu yang rumangsani orang jadi orang soleh, setengah kan orang soleh. Rumangsani kue orang ngalim, setengah kan orang ngalim. Rumangsani raison gawe pondok, setengah kan orang gawe pondok. Rumangsani raison gawe pengajian, support kepada para panitia pengajian. Kalau pengajian itu urunannya mengeluh. Mangka nalahu ilmun sikwi ilmu falyata sodabi ilmihi sedekah lawan ilmu ini mulang. Wa mangka nalahu malun sikwi bondo falyata sodabi malihi sedekah lawan bondo ini nyumbang. Wa mangka nalahu kuwadun sikwi tenaga falyata sodabi kuwadi sedekah lawan tenaga ini rewang. Pilihan umum telur Bapak Ibu, sing duwe ilmu mulang, sing duwe bondo nyumbang, sing duwe tenaga rewang. Ojo dadi sing nomor papat, wis orang mulang, orang nyumbang, orang rewang, cangkeme cremet. Enten mboten sing ngoten niku? Wong iki ya tak kok. Ya melu guyu. Biasane sing bapak biru biasa. Sing sing bapak putih insyaallah luwe nemen. Sumpah duwene bondo ana wong alim difasilitasi gak wae. Wis ora melu sumpah cangkeme cremet. Wedi bondo ya apa ora ana manfaat. Iku jenenge bondo ingkang dados musibah, bondo bondo ingkang dados afiah. Jenengan duwe bondo, bondone manfaat niku afiah. Duwe bondo, bondone ora manfaat niku musibah. Dua ilmu, ilmu ini manfaat niku afiah. Dua ilmu orang manfaat musibah. Awalnya gagah manfaat afiah. Awalnya gagah dari preman gawe ini maling nyopet musibah. Oh no. Lanang iso rabi afiah. Nganggur musibah. Umurmu kira ni? 60 loh. Kok naikmu tu lebih banyak. Jadi malu tu bingung. Sampai wae kemudian umur berapa ya? 30 bawa lagi bid'ah dolalah. Lha jenengan lara padha karo Kanjeng Nabi bi. Kanjeng Nabi umur 20 tahun rapi. Dadi kok 30 tahun durung rapi. Berarti kamu bid'ah termesake, Den. Kowe moro ning Yogya, Den. Wah, sama aku oke. Cinta ditolak sarkem masih buka. Kowe ning lonteng 700. Sopo ngerti kenal karo Dewi tau kata lontene kan ora ngerti, Den. Kowe berku jenenge jihad, Den. Ora apa-apa, Den, tidak darotan akan pun jadi. Maka kenapa saya masuk ke dalam tempat-tempat lokalisasi prostitusi, dunia malam, kafe, nightclub, tempat karaoke? Karena saya membawa ajaran kepada mereka, walaupun kalian belum orang bukan orang soleh, cintalah dengan orang-orang soleh. Apakah mereka cinta dengan orang soleh? Enggih. Kulo niku lak mergo kesibukan di luar kota, luar pulau, luar negeri. Kulo lak sudah beberapa bulan tidak masuk ke sarkem. Lah kulo ini pas ngaji di Sumatera, ono 5 PSK itu datang ke pondok, ketemu bojo kulo. Wah, aku wedi. Gegek, kowe kudu ndene wadul ngono to. Aku sudah butuh air. Ketemu bojo kulo, bapak IPS-an ku kondo. Abah itu gak adil. Lah napa enggak? Sudah berbulan-bulan kami tidak dikunjungi. Sudah berbulan-bulan tidak pengajian di sarkem. Kan kami juga kangen dengan pengajian. Jajan lonte kangen karo ngaji. Lah awake dhewe diajak ngaji, kuwi malah jawab, "Ayo makan ngaji." Apa jawabane? Wis tau. Kok ana wong kepanjen diajak ngaji jawabane wis tau, hati-hati. Sesuk jenengan susah njaluk seneng. Ya Allah, kula susah nyuwun seneng. Malaikatin bengok, wis tau. Mongos sudah. Mereka punya kecintaan dengan orang soleh. Buktinya apa? Niki lho, fakta. Kula niku lak ngomong niku fase banget. Soalnya kula kiai ini lonte. Wiji teng doli mantan gelmo, mantan PSK, mantan begenggek tak kumpul ke kabeh. Ning doli. Awane kula ngumpul ke kabeh Surabaya, bengi kula ngaji teng doli. Doli kula usul kali Pak Wakil Wali Kota. Jenenge digantikan napa Gus? Al-Fadli. Kok kan keren, Doli jadi Al-Fadli. Kayak sama aku nih utus ini Al-Kintiliyah. Benar. Mangga sama aku lan pojok jeneng jenenge Al-Kintiliyah. Napa kula jenenge Al-Kintiliyah? Soale sak nggon ngintil. Oh no. Lah gede. Maksudnya yo mangkat dhewe mosok yo Mongoliah ya ora kok enak. Tenda lo iki jan. Ya ben tak kaya tak siji jan. Dire. Kulo iki ngaji ning Surabaya ana jamaah tak kaya aku amun wong setruk. Ora ora ora butake iki lho. Ora ora. Kalau aku apa wae ben dendun tahu. Acil sungjung. Lagi dah saya mumet, tapi ni kasih. Kalau saya pengen makan kacil, saya tak nak kaya hotel. Jadi kalau tengah tengok waktu itu mungkin dah sulam mumet. Luwe mumet mana yang satu ketemu bucu. Ya Allah. Kalau ingin ngaji 10 dino mulai ngomah suweneng bangun ketemu bojo arep jamak akhir aku begitu ketemu bojo men ya Allah merongos merongos enak iwak polisi luas begitu ketemu bojo dan gue di bojo polisi lu bejos pistulnya luruh tangan. Terima kasih Pak Polisi, Pak Tentara mau ngaji. Wah, jos. Lano polisi belum ngaji, terus mati nih pas pengajian. Ngoblok polisi, gaulannya pinggir jalan. Kok hati-hati, tak terpujian. Lagi cinta banget kalau TNI Polri. Kalau ada TNI Polri itu hari ini benar-benar mengawal NKRI. TNI Polri itu ngaman ke hasil pemilu nih Bawaslu. Tiba lagi waktu baru pendemo. Subhanallah. Saya melebu ambulan. Waktu nih. Sosial. Aku ini beda ke polisi ini Bimas, Babin, apa Intel. Rabu itu seragamnya aku ngerti. Ini dulu sama waktu ini. Beda. Lah Intel itu waktu ini dimpet. Beda. Lah Babin kayak bapak ini. Kocok. Kita kira. Kulo ini dulu kafe. Ngaji-ngaji kalian bapak. LC lah cara temen Yogyo nih. Lah cara yang malang ya kurel lah. Orang lagi perempuan rela diusul-usul. Yang pekerjaan mereka mewarnai, mewarnai kehidupan rumah tangga orang lain. Mereka bekerja di mana? Di puskesmas. Apa itu pusat kesenangan mas-mas? Apa yang mereka lakukan? Karaoke, katorok dibuka. Oke. Sebaik apa sih karaoke? Dendi. Sampai deh, insyaallah. Jadi kalau kamu yakin akan ada pelangi setelah hujan, maka kamu harus lebih yakin akan ada kebahagiaan setelah kejumbluan. Noho, wibiru ngasih di tenangan. Tak tunake telu ini. Muka-muka sisinya rapi, amin. Loro muka-muka jadi sisinya lancar, amin. Telu muka-muka jadi ganteng, ngipi. Jumbe wedangi bilo tak ada wedang orang ngaji ni aku. Moga jujur iya. Kulo bapak ni aku ngumpul ngentai ni kantannya asing pengajian. Ngaji ni jam songo, jam songo orang tak kau ngentai ni. Delalah ni jalan ni aku orang tiang makan ngaji numpak mobil ni kok. Kalau numpak motor, main. Apa kalimat yang keluar dari mulut bapak ini? Gus, aku ngiri kalau wong-wong kae. Lah ngopon duk. Malam-malam begini mereka mendatangi pengajian, sholawatan. Sementara saya di tempat ini melakukan dosa dan banyak kemaksiatan. Jajan. Wong sing dianggap dosa ne oke. Delok wong apik niku duwe rasa ngiri tak ada. Berarti apa? Di dalam hatinya ada potensi kebaikan yang luar biasa. Tapi satu saat kulo melaku kali konco-konco kiai ini, ngelewat ngarep kafe, kafe bilang kulo ngaji. delok bapak sing pakaiane seksi, dia ngomong apa? Wong kuwi ra kedemen apa ya? Wong bengi yo malah maksiat tok, gak dadi apa. Nyuwun sewu. Ahli maksiat memandang ahli ibadah dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang. Sementara ahli ibadah memandang ahli maksiat dengan penuh dengan kebencian. Lah kula mboten sakit. Saya tidak mau kemudian menghina para pendosa. Maka saya sering mengatakan, jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Sayyidina Ali mengatakan, ketika di malam hari kamu bertemu dengan ahli maksiat, ketika kamu ketemu di esokan harinya, jangan pernah mengatakan dan menyebut dia ahli maksiat. Kenapa? Karena barangkali malam itu dia sudah bertaubat sementara mata kamu tidak melihat. Wong api itu biasanya egois. Jenengan oleh jadi orang yang seneng ngaji, tapi jangan egois. Jangan pernah mengatakan mereka yang tidak ngaji lebih buruk daripada kita. Foto kali kula wonten soal cadar. Anda bercadar silahkan, tapi jangan pernah yang menganggap yang tidak pakai cadar itu lebih buruk daripada yang pakai cadar. Sampai monggo cadar, monggo ora ya ora, apa. Kalau memang dianggap Anda menganggap itu sunnah, silahkan pakai. Sing ora nganggo ora iku secara fisik mboten aurat ya ora, apa. Ora usah padu hanya gara-gara cadar. Nganggo monggo, ora nganggo monggo, wong rai-raine dhewe. Oh, no, dan ruang no. Ayo demi gaya teman-teman. Maka, wahai musolihin, saya mencintai. Kalau ini ada no pondok, pondok al-insannya. Kue rulisan gue pondok, disupport. Kalau pondok malah mau cerewet, iya, kayak paling gue pondok mau beli pati, iya, udah cepet. Tancur, tancur. Kalau dia sekilas pondok tu, nengi orang ni tu, mila kalau biar zaman gawe masjid, kalau gawe rumah, saya lebih mendahulukan membuat rumah daripada membuat masjid. Orang, apa nak gawe masjid? Bisa kok gawe rumah? Enggak bisa. Aku lah gawe rumah, nyuwun saya, lah gawe masjid baru gawe rumah. Masjid diterangkan sama orang. Begitu gawe masjid kok baru gawe omah. Mesti omah ndok kae minta gawe omah oleh turan semen sama masjid. Iku kok gawe omah dise. Omah kuwi sapi baru gawe masjid. Padha kula ngira dilawi karo anake kiai top. Aku mos. Soale aku dadi mantune wong top, mumedas. Lah aku iso ngetop, wong gambleh nyangkem ya lumrah minta kae top wong duwe mara tuwa. Top. Lagu ora iso ngetop diloke meneh lha mara tuane top kok mantune ra iso ngetop. Jenenge mau wong delok niku kandel alok, kandel alok. Mulo-mulo biyen ya Allah, kula tak ngrapi anak wong sing biasa-biasa mawon, bila perlu sing gampang kula apusi. Kobol deh. Mara tuwa iki gampang tak apusi. Mulo sampeyan kula rapi ben karo bojoku aku nolimo. Apa yang mau madep mantep makan melu marotowo akhirnya M10 madep mantep makan melu marotowo marotowo moring-moring menantu meneng mawon akhirnya M15 madep mantep makan melu marotowo marotowo moring-moring menantu meneng mawon marotowo mati menantu melu mari siya marotowo pun jawab 1M apa matamu. Oh, itu kalau pengajian ke panjen. Biro bayarannya 3M. Apa kuwi matur nuwun Mas Mita. Sos, los, rarewel. Kok jenenge bapakku den, mbakku iki sugih pitung turunan tak kandhani. Ning persoalane aku keturunan nomor 8. Salam ala Nabi Muhammad. Acara selanjutnya biji-biji degan. Apa? Kok anginnya sejuk? Sangkem. Kalau gue mau bengok ger. Kamu ingin ya? di dalamnya ada majelis ilmu, ada majelis salim, sebagai pengajian koyong ini. Kenapa? Dikatakan dalam Al-Quran, tatanazzalu alaihimul malaikah. Niki malaikat sami rawuh teng panjenengan. Amin. Muga-muga sing dugeni kula panjenengan sami malaikat rahmat. Amin. Sing dugeni abil Izrail. Apa-apa. Sapa ngerti malaikate teko ning awakmu mana sing mati gendi. Iya gendi. Membawa pesan dari Allah. Napa pesannya? Allah takhafu wa la tahzanu. Hei wong kepanjen, jangan takut, jangan susah. Bila sampai lain, jangan takut. Jodohmu sudah diatur oleh Allah. Kalau kamu yakin jodohmu sudah diatur oleh Allah dan kamu belum dapat jodoh, jangan-jangan kamu yang susah diatur dan takkan. Bermulabi, kamu harus yakin jodohmu sudah diatur oleh Tuhanmu. Maka kalau Abil percaya jodohmu sudah diatur oleh Tuhanmu, jangan pernah tumpahkan air matamu di hadapan wanita. Sorry, Asia, nangis-nangis ngerti wong wedok. Sing ono ihawang rayu Adam, ora ono Adam rayu Hawa. Bila kok kowe rayu wong wedok, jangan-jangan kowe wedok. Ulang gula waktu itu gampang kamu pahami karakternya. Perempuan itu gilden, diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk bagian kiri yang dekat dengan jantung dan hati. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki? Supaya tidak diinjak-injak oleh laki-laki. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala? Supaya tidak diinjak-injak laki-laki. Tetapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri yang dekat dengan jantung dan hati. Kenapa? Karena pada dasarnya perempuan itu suka dicintai dan disayangi. Iya, no. Lo sayangi wong wedok iki, Bil. Kowe jangan-jangan kowe gedang iki. Apa kowe gedang? Punya jantung tapi enggak punya hati. Iya. Selawatan di sini, di Abu Zaid, mana sih sok Abu Zaid? Di sini sok Abu sok senapu ini, kiki lo sok senapu. Orang lugu-lugu wayang nyambut gawe dengan ini, malah koyo wong top, mutak mutut. Nah, masa mau kita sendiri kita apa? Sendiri kita no. Jadi bagian apa? Jadi bagian apa weh? Vokalis, orang kamu gak meyakinkan betul. Ayo, sini lagi buat apa? Kue kue selama ini gemet-gemet kok. Kue salah ke nanti apa? Sini salah, nanti apa bisa kamu? Sini dulu dawar matamu. Enggak bisa nanti kecantol sahabat. Jadi gak rapi so. Ya korban janji so. Loh, kue lu mau pas aku ngaceng-ngaceng. Gak bisa. Istana tinggal rapi ya sama mo. Ayo. Lagu depan ini flashnya jureke. Ayo sini romantis karo kasih Nabi. Di maulid Nabi. Ukang. Yuk jureke yuk. Flashnya jureke. Flash sing di HP durepe. Aku iso bedake kae iPhone apa cross delok sangko flash e tak kandani. Lah koyo nambu iki mesti cross iki. Redup. Ayo durepe. Oh, serat di HP sakame merenges. Ayo. Diangkat tidur. Mumbung peteng tak copot kok sama toko. HP mun dibil. Oh, lho. Kok selamat dia jeruk sempak itu dulu ini. Ya Allah. Kenapa ada jeruk sempak di labil ini jangan. Selamatan kok. Mukul-mukul. Muka sedaya ingkang rawuh pikantuk sapati Kanjeng Nabi. Sing bengok paling bener lah dengan utangnya lunas. Sing ora bengok mulih meteng. Amin. Ya siap-siap nih. Pengen untuk kita kembali ya. Salawat Nabi Muhammad. Hatiku rasa kitare karo ana jemu apa padu bali kowe ngaji aku mau jeng ngono mulai bro lho tak siram raimu yo ben ketok mosok mung tepak tepuk tepak tepuk para jemu yo bisa bro muni ro kuwi kita sisa dal mbak bro kurang banter soalnya ra muni iki berpesan ya Dah. Kamu grogi ya. Santai aja keles. Karena aku sudah zina. Cara konsumen sih, mana tau? Ego deh. Teng teng teng teng teng teng teng. Tepat cangkem gua. Neng neng teng teng teng teng teng teng. Yo, saya nak terus. Wes, neng teng teng teng teng teng teng teng teng cot. Yes, mulai. Salam Nabi Muhammad. Ya, yang kasih dulu. Bobo Rondo serang di HP, sangkami mereka sih, yang pacar. Hatiku rasa melo. Kau tak kau ninggal aku. tresnaku. Seorang Jenenge iso kuwi pocene ora. Kuwi minggat tok ono lho. Apa kok ora iso. Apa diganti Abil, ono Abil, tang-tang-tang ono Abil. Abil ora sampe nyanyi, kuwi ngantuk teh pales. Well, tangan tang sing wis iki ngono kuwi. Wis nek ora jenenge sapa? Jenenge sapa? Heh. Ora mau koyo pipli. Eh, lamun urip iki. Wah, kocok banget. Ndak konangan. Kulo niku nganggo kacamata mergo mata kulo niku kurang luru, dadi matane bergantung-gantung. Tulang ngasih ni kafe lah, ngirik bener ketok. Aku ngirik gue ngopo. Kok aku mau nyanyi bener ketok ngopo, Den. Bulan ini mau gimana sekarang sih di nongono, malah cepat-cepat di moto. Mau gak jujur lagi? Lanjut. Menelamuk, menelamuk ya. Malah, orang urun yang cerapat. Ya, ya jadi menaik. Sampun jam setengah kali, nggih. Wah, khusus banget ini apa dong, Bil? Sampai wae, Bil, rasa mau pikir. Nyata besok rapi, ya rapi. Nah, orang paling mau mati. Allah takhafu wa la tahzanu. Pesan ini, yuk. Milo Kulombian pertama kali gawe pondok niku nyuwun sewu. Niki Al-Insaniyah yang kedua. Wingi malam Minggu wingi ulang tahun pondok kula yang ketujuh. Dilawuhi kali Mas Yeti Corbuzier, Gubernur Jawa Tengah, Pak Kapolda, Pak Menteri Perhubungan, kula ngundang Sekido Jogja Ibu Foundation, terus kula undang ke Buat Tindas, band yang paling laris di Belanda, Buat Tindas. Ya iya, kita malang ya. Pokoknya sini Bian, bocahku ngaji 9 tahun yang lalu. Bocuhnya Bian itu sini sambil lah. Jadi ini Pak Devi. Kalau ini aku bareng Islam yang masih di Korbuser, main bentinong Islam gitu ya. Eh, jadi, tapi kapan tak kabur ini? Kalau ini aku bareng Islam yang masih di Korbuser, bentinong Islam gitu ya. Termasuk yang Australia, yang Jerman, yang Iran. Saking Australia, bincang yang termalik. Namanya Rothstein. Kulo iki tempatitan ketemu kulo tiyang. Gus saya pengen Islam. Ya wis sesolah ku Islam tak sing Muhammad Ilham. Bu. Bicara semorot sama dok kulo. Sing wingi sange Australia namanya Antonius Kodori. Malah bayi wah kau Kodori. Pas kulo saat iki tak sebut mangan Mas Ron. Ora sendian, waduh nak kacau ya. Akhire bojo kulo jengkel godhok iki lo masake sayur bu. Eh malah doyan jeneng. Akhirnya takkan dulu, what is this? Itu apa? Nah, mulai jawab, this is a boom. Lagi bingung, boom bahasa Inggris apa? Takkan menang, what is the meaning of boom? Nah, mulai mumet, boom itu apa? Mulai jawab, boom is the young bamboo. Boom itu adalah bambu muda. Malam bunga, amazing. Kenapa mister? Bambu muda saja enaknya kayak gini, apalagi yang tua. Ya. Ngomong berakoti buat tenang ini semakin hari insya Allah semakin banyak yang masuk Islam. Amin Allahumma. Lah zaman kula biyen gawe pondok niku nyuwun sewu bayangan kula napa waduh besok kepiye tapi Allah sambut menehi rambu-rambu Allah takhafu wa la tahzanu. Kowe gawe pondok iki rasa wedi rasa susah. Kula biyen zaman kuliah mangan mawon ra kuat. Sak kelas kula paling kiri. Kanca kula pacaran kabeh, kula ora pacaran dhewe. Ora kok aku ra gelem, ora ono sing gelem karo aku. Wong sak kelas sing paling kiri aku santai wae. Aku luwih parah sama awakmu. Aku biyen rapat iki lho saiki wong wedok kabeh ngadep aku lha. Lah pengajian kok masuk ketemu liya, goblok men. Zaman kula kuliah biyen reso mangan. Setiap kali kula iso mangan kula ndonga, Allahumma inni a'udzubika Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabanna. Tangan tak angkat aku ndonga, ya Allah. Kula saniki mangan kangelan, kula ora iso mangan. Tapi satu saat nanti saya harus bisa ngasih makan orang. Loh, ku jadi optimis. Kuwi ndonga aku mbiyen ora iso mangan. Kula saniki ora iso mangan, sesuk kula kudu iso makan di wong liya. Kulo niku biyen jaman kuliah aku narik becak tak kan. Aku narik becak ki 6 bulan. Di biaya aku kuliah. Kulo niku latihan sabar sama tukang becak. tukang becak itu wong paling sabar sak donya. Bukti napa? Nunggu penumpang ra teko, becak tumpak dhewe. Oh, kula malah tau kok becak kula tabrak mobil dijer remuk, aku ora nesul. Begitu mobil ku remuk ditabrak mobil, becak ku remuk tabrak mobil, aku ora ngamuk, mung nyanyi lagu India. Matane. Lagu India ya gampang nang waton bine e si dia. Tumpah iwa rokongan ne. Maka kita enggak boleh takut. Kuwi rapi. Aku rung pekerjaan gue salah santai, mosok gara karo entung. Bil delok entung-entung ke manggon ning jero godhong gedang ora tau metu ora tau macul. Dibuka lembu. Ora ana entung kuru ilang. Apa men entung kok setruk. Ora ana de. Kuwi ora ana de. Kuwi mergo kuwi rumangsa di pekerjaan to. Kuwi ala. Kuwi ngerti cecak. Cecak kae rezekine angel. Cecak ra duwe sayap, rezekine nyamuk sing duwe sayap. Tapi Allah tiap din datang seekor nyamuk hap lalu ditangkap. Mila sing bener kuwi cecak nek nyuwun sewu nyamuk marani. Cecak orang apa cecak sing marani nyamuk. Kuwi ra duwe gaji den, tapi kuwi duwe rezeki. Apa bedane gaji karo rezeki beto? Gaji ki bulanan, rezeki sama yang waya. Gaji mergo nyambut gawe, rezeki mergo cedak karo pangerane. Mila lak rumong soal dia pekerjaan dia kudu sempat sing ibadah ngono. Rupamu jadi masak-masak ke mana pake kotak infak. Cecak mau menentok nyamai teko ngong-ngong awakmu ngerti cecak kan guna air segini modalnya apa mau ilang begitu nyamuk teko potong bah mau potong adilnya Allah bila tak besok ngelamar calon bojomu si adil takonnya kena peraturanmu bewani ngelamar anakku modalnya apa le iman. Loh kok iman deh ngantikan ikus mifah. Kenapa iman? Karena harta yang paling berharga bagi orang Islam adalah iman. Ngono bi kok mau ngomong aku gak percaya jawaban musyrik. Musyrik deh pak. Aku biar takkan nomor atau aku gue mana ngelamar anak duit pekerjaan derek duit gaji derek so anak bujumu memakani apa pulang ngamuk takkan meneh. Kelebihanmu apa? Setunggal. Kekuranganmu? Setunggal. Kelebihanmu apa? Kelebihanmu apa? Banyak kekurangan. Kekuranganmu? Tidak punya kelebihan. Walau tua pulau ngamuk. Lakuran di pekerjaan paning rapi anak lu anak bujumu ngepakani apa? Langsung tak balik. Hei, calon merotua rumok mah kupingmu. Gue wani gue kebo cangkemmu aku wani bro wani kula kondo asaku firizki asaku firrozi orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Benar saya belum punya gaji tapi saya ada rezeki. Soal sesuatu anak busuk pulang makan apa urusan Allah jenengan jadi telah merotok untuk paham borak bingung buka ini jalan loro apa kuih sisi jalan rezeki nomor loro jalan bayi. Ngono den. Allah tahu wala tahu. Mila pentingnya ana pondok itu mriki ngoten niku. Ana pondok malah mok musuhi. Dukung, support, sumbang. Kiai niku aja nanti njaluk. Mulai sangoni ngono wae. Saru lagi niku njaluk. Kiai niku saru pengajian mikir sangu. Tapi lu saru panitia yang orang nyangoni. Sangoni tak tempor, sangoni lapor di kantor polisi. Dugaan pelanggaran KUHP pasal 378 penipuan. Sangoni bagus, tapi sini mau didik. Bisa punya pasalnya 335 perbuatan tidak menyenangkan. Wes dileke panitiane ngeyel. Beda meneh pasale 44 apa cacat mental. Pasal Sallu ala Nabi Muhammad. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, perjuangan pondok itu tidak akan mudah. Butuh istiqomah. Kok istiqomah itu berat terus? Enggak, istiqomah itu abot. Soalnya pola enteng jadinya istirahat. Kulo niku niki penak nggawe pondok pesantren al-insannya di lingkungan orang Islam. Pondok kulo niku lingkungan tiyang Nasrani. Mula kulo niku nggawe pengajian teng pondok iki ulang tahun iki. Bengi pengajian, wong-wong tok tak undang. Minggu pagi jalan sehat. Tak seneng-seneng iki. Soale kulo mikir, lah pengajian sing teko rata-rata wong Islam, lah kulo jalan sehat kanca-kanca kulo Nasrani yo melu tenang, tonggo-tonggo kulo Kristen Katolik begitu jalan sehat melu kabeh. Wong sangane. Pak wene durpres motor, wene durpres sapi, gagah. Ada. Masuke iki ayo kere. Apa gak gede dipe. Apa meneh api. Santai, kamu boleh miskin harta tapi jangan sampai miskin jiwa, betul? Sapa mati sok elo sugih kepada aku. Ngono, Den. Harus punya keyakinan. Sesuk aku kudu wis oleh top daripada Gus Mita. Kowe pengen viral gampang, kelon karo niat yo ngono. Niki benak, Mas Rani. Pengajian teng lingkungane nyuwun sewu, wong Islam kabeh. Tonggo kula niku 60% Kristen Katolik. Kidul kula niku pendeta, lor kula kuburan. Seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Harap ini Laning Malang itu lingkungannya tiang Islam. Gawe pengajian. Alah, wong-wong kampung itu tabarukan. Ngirim senek, ngirim jajan. Pondok kula rais. Pelaku lo pengen biar pengajian itu kudu rakyat. Wong lingkungan kula tiang Islam. Tapi kerukunan di antara kami luar biasa. Tonggo kula pendeta. Pengajian omahe ngarep omah niku jamaah kula kobal pengajian kaya wingi wong 20.000. Omahe pendeta niku kabeh kebak halamane kan wong-wong Islam. Nyampe-nyampe saja. Karena memang di situ saya buat kerukunan berdasarkan ideologi Pancasila. Mereka natalan milih mobil pondok ambulan Gus milih ambulan ing monggo. Kula pengajian monggo Gus salaman kula tinggu. Indah niku lho Indonesia. Kula duwe kolam ngarep pondok. Pendetane kondo Gus mancing tuh, ya tak pergi. Bawa gitu neng kolam, pendetane kondo. Sikil kulo koreng nih Gus, buat tempat kena banyu. Terus gue bawa kulo digendong, oke. Okay. Pendeta tak gendong. Begitu tak gendong, pendetane ngomong baru hari ini ada pendeta bisa naik haji. Itu berarti dah cukup. Terakhir pendetane tak untar kena banyu, biur. Gus, kenapa saya dilempar ke air? Nyuwun sewu pendeta baru hari ini ada pendeta di baptis sama Pak Haji. Ya Allah. Oh, ngene iki santai ngaji ngono kuwi. Ora usah terlalu atos. Sesuai aku diajak piknik ning pantai Parangtritis. Wah, diambiri nganggo bis aku munggah bis bismillah diprotes sama pendeta. Nyuwun sewu kiai, awake dhewe mboten numpak bismillah tapi bis kota. Oh. Tengah jalan udan terus gedebar. Paket pendeta ini langsung bengong, haleluya, haleluya. Saya bilang salah pendeta itu bukan haleluya tapi halilintar. Belum numpak bis, gue sarung orang gue sempat. Mujur neng pantai angin banter. Sarung gue buka. Pendeta langsung ngomong, wow. Kacau, salah pendeta itu bukan wow tapi alif. Bagaimana? Ngene kok wow iki ya alif wae. Karena pondok pesantren hadir itu untuk apa? Yang duruna ilal ummah bi aini rahmah. Melihat semua umat dengan kacamata kasih saya. Jangan kamu anggap orang Kristen itu musuh. Jangan kamu anggap orang Katolik itu musuh. Islam itu rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin. Islam harus baik dengan siapapun. Baik kepada orang yang baik dengan kita, baik kepada orang yang tidak baik dengan kita. Niku akhlak Rasulullah. Kabeh wong omong seneni, kabeh wong kafir-kafir, ge mau fitnah, ge mau sesat-sesat. Apa surga ora untal dhewe tak kandhani. Lah kula nyantai mawon. Enggak usah kita berdebat persoalan agama. Semua orang meyakini agamanya yang paling benar. Tapi ingat, jangan pernah menyalahkan agama orang lain. Lakum dinukum waliyadin, santai mawon. Maka saya mengatakan, kalau orang Indonesia tidak bisa akur gara-gara beda agama, kalah dengan burung. Burung kuwi duwe agama, tapi iso akur. Agamane manuk kuwi ana loro, ora Kristen Islam. Manuk Kristen buktine ana manuk gereja. Manuk Islam buktine ana manuk empret kaji. Manuk empret kaji iku manuk empret sing ndase putih. Jadi sekarang manggon yang masjid tu orang-orang tulisan burung gereja dilarang masuk orang-orang. Malah Pak Haji jarang neng masjid, niku jenenge hajingan. Kumak hajingan tu hajingan. Maka pesantren Al-Insaniyah harus memberikan kebaikan-kebaikan kepada warganya, dan warganya harus support kepada pondok pesantrennya, sehingga keberadaan dan eksistensi pondok pesantren bisa dirasakan oleh masyarakatnya. Amin Allahumma amin. Oh ya ngono, anake di pondoke. Mondok ya anake dadak kakean mikir, sesuk anak kok mondok dadi apa? Undang-undang pesantren yang sudah disahkan oleh DPR mengatakan ijazah pondok pesantren sederajat dengan ijazah SMA. Metu sama pesantren diwene ijazah iso daftar ning perguruan tinggi. Saya ini pengen mlebu akpol, pengen mlebu akmil, apal Quran prioritas. Pak Idamada Kapolri memprioritaskan penghafal Quran. Anakmu masuk pondok pesantren jadi polisi, jadi jenderal-jenderal sing top. Lape sih ngajini ape, jadi apa wae top. Jadi dokter top, pengusaha top, mergo agamane wis apik. Maka dikatakan mayuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Ngono, mondoke anak udah pikir-pikir. Lebone mawon, setop jadi apa? Ya jadi wong lah. Masa tadi munyok kayak kan mungkin lah. Sanggulah ngudang anak. Ya Allah, sing pinter ya besok tadi dokter. Ora apa-apa tadi dokter, tapi agamanya api lise. Supaya sesok tadi dokter, ya dokter sing ngape. Tadi dokter ngerti agama ya bosok. Tadi DPR ngerti agama ya kayak DPRmu. Tekel KPK kabeh. Itu jenisnya afdol korupsi bil jamaah. Sak wali kotane, sak DPR. Lha bolak-balik kula kondo, menika aja sekali-kali ngaku si kiai. Larepe nyalon ning gak kiai kudu dilu dadi ninggalke kiai. Seolah-olah kiai mung dianggep kaya dong salam mung kaya laos. Napa niku? Yen asik masak sayur digoleki dhisik dhewe, sayure mateng dibuat dhisik dhewe. Kan dancuk. Walah DPR cekel karo KPK modian. Dila-dila kondo. Kewan sing mangan tanduran yang salah jenenge buacing, lak pejabat sing nguntal duwite rakyat jenenge buacing. Ngomong bajingan sedelaku kowe. Maka kita bersyukur malam hari ini Al-Insaniyah asuhan Kiai Mustofa Kamal bisa menggapai umur yang kedua, insya Allah istiqomah ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Sampun jam 2:30 kula mengeso. Kowe penak mung ahe. Kan aku capek. Ndonga bareng-bareng, muga-muga awake dhewe senajan turung dadi wong saleh, minimal seneng karo wong saleh. Amin Allahumma amin. Muga-muga ingkang tindak berkat ini susah kundur sami guna. Ingkang tindak berkat wae susah kundur sami waras. Ingkang tindak berkat utangi kata kundur sami lunas. Setelah cenderung semurah sih muga-muga sing utangi lali. Pas sing utangi dadi muga-muga cepet mati. Ora den. Aku yakin jodohmu tidak kena lagi. Kayane wis tuwa-tuwa lah ati kowe. Kau cuma Rabi Rondo, kau Rabi umur sudah tahun. Bila Rabi kalau Rondo umur sudah tahun, kau mati di Zeden. Karena kamu bisa keracunan. Keracunan apa? Susu pada luasa. Expired. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rizukna istiqomah. اللهم رزقنا بزيادة العلم والرزق والعبادة Allahumma rizukna ziyarat al-Makkah wal-Madinah. Allahumma rizukna zurriyatan tayyibah. Allahumma rizukna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rizukna bi albi quwwah. Allahumma rizukna bi albi barakah. Allahumma rizukna bi albi karamah. Allahumma rizukna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rizukna bi husnil khatimah. Wa na'udhu bika min su'il khatimah. Wa adkhilal jannata mal abrar. Ya azizu ya ghafur ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa rahmatukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.